tiga faedah penting dari tiga ayat dalam surat Al-Fatihah. Pada ayat yang pertama, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin, terdapat kewajiban mahabbatullah, mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, dan bahwasannya mahabbatullah merupakan satu bentuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada ayat Ar-Rahmanir Rahim terdapat kewajiban raja, mengharap hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasannya raja juga merupakan ibadah qalbiyah, ibadah hati. Kemudian pada ayat Maliki Yaumiddin terdapat kewajiban takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan takut juga merupakan ibadah, ibadah qalbiyah. Maka kesimpulannya, cinta kepada Allah, takut kepadanya, dan mengharap hanya kepadanya merupakan diantara bentuk-bentuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, iyyaka na'budu ay a'buduka ya rabbi bima madha, hanya kepadamu kami beribadah. Ini sudah masuk pada ayat yang selanjutnya, ayat yang keempat. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah, maknanya adalah a'buduka ya rabbi bima madha, aku beribadah kepadamu wahai Rabbku dengan apa yang telah lalu. Bihadhihi salat, yaitu tiga bentuk ibadah yang telah lalu penyebutannya. Bimahabbatika, dengan mencintaimu. Warajaika, dengan mengharap hanya kepadamu. Wakhawfika, dan takut hanya kepadamu. Baik. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, fahadihi thalath arkanul ibadah, tiga perkara ini merupakan pilar-pilar ibadah, yaitu cinta kepada Allah, mengharap rahmatnya, dan takut dari azabnya. Merupakan pilar-pilar ibadah yang harus ada dalam diri seorang hamba ketika dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Harus disertakan di dalam hatinya cinta, harap, dan takut kepada Allah ketika dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sebelum penyebutan iyyaka na'budu, maka telah diingatkan sebelumnya alhamdulillahi rabbil alamin, beribadah kepada Allah dengan kecintaan, sebab dia telah memberikan kenikmatan kepada kita. Ar-Rahmanir Rahim, beribadah kepada Allah dengan penuh pengharapan, sebab dia memiliki rahmat yang sangat luas yang akan dia berikan kepada yang dia kehendaki dari hamba-hambanya, tidak semua hambanya. Dan Maliki Yaumiddin, beribadah dengan penuh rasa takut kepada Allah, takut dengan azab Allah subhanahu wa ta'ala pada hari pembalasan. Lalu baru disebutkan iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah, yakni beribadah dengan tiga pilar ini. Selalu cinta kepadamu, mengharap rahmatmu, dan takut dari azab-Mu. Wasarfuha li ghairillahi syirkun. Dan memalingkan tiga macam ibadah ini, salah satu darinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, adalah termasuk perbuatan syirik. Termasuk perbuatan syirik. Seperti seorang yang mencintai sesembahan selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Atau dia mencintai selain Allah seperti kecintaannya kepada Allah, terlebih lagi kalau dia mencintai selain Allah melebihi kecintaannya kepada Allah, dan lebih-lebih lagi kalau dia tidak memiliki kecintaan kepada Allah sama sekali, cintanya hanya kepada makhluk. Maka siapa yang berbuat demikian, berarti dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula seorang yang mengharapkan sesuatu yang hanya bisa dikabulkan oleh Allah, seperti mengharap rahmat Allah, mengharap surga Allah, kalau diharapkan dari selain Allah, maka berarti dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang yang takut kepada selain Allah, yang tidak bisa memberikan kemanfaatan kepadanya, tidak pula bisa menimpakan kemudaratan, maka berarti dia telah menyekutukan Allah di dalam al-khawf, dalam rasa takut. Seperti orang-orang yang takut kepada para wali yang sudah meninggal dunia, dia takut jangan-jangan wali ini, kalau dia tidak mempersembahkan sesajen-sesajen kepadanya, bisa menimpakan mudarat atau bisa membalas dendam kepada mereka, maka takut seperti ini adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab cinta, harap dan takut kepada Allah adalah pilar-pilar ibadah, bagian dari ibadah yang sangat penting, yang harus menyertai seorang hamba di dalam hatinya setiap kali dia beribadah kepada Allah. Maka mempersembahkannya kepada selain Allah adalah kesyirikan dan kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata beliau rahimahullah, cinta, harap dan takut kepada Allah bukan sekadar ibadah, tapi arkanul ibadah, tiang-tiangnya ibadah, di mana setiap ibadah berdiri di atasnya. Jadi tidak ada satupun ibadah kecuali harus menyertai tiga bentuk ibadah ini. Ini luar biasa, sangat penting sekali. Tidak ada pun satu ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba kecuali harus berdiri di atas tiga pilar ini. Sebab ini merupakan rukun ibadah, yaitu cinta kepada Allah, mengharap rahmatnya, dan takut dari azabnya. وفي هذه الثلاث الرد على من تعلق بواحد منهن. Dan di dalam tiga pilar ibadah ini terdapat bantahan terhadap mereka yang hanya bergantung pada salah satu dari ketiganya. Kaman ta'allaka bil mahabbati wahdaha. Seperti mereka yang hanya beribadah atas dasar cinta saja, maka ini salah. Aw ta'allaka bil raja'i wahdah. Atau hanya beribadah berdasarkan harap saja, tidak disertai cinta, tidak disertai rasa takut, maka ini salah. Atau تعلق بالخوف وحده. Atau hanya beribadah kepada Allah dengan berdasarkan cinta belaka. Iya. Maka ini salah. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك. Maka barang siapa yang menyerahkan salah satu dari tiga bentuk ibadah ini kepada selain Allah, maka dia musyrik. Ketiga bentuk ibadah ini harus benar-benar hanya dipersembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Lalu kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa fiha min al-fawaid ar-raddu 'ala at-tawa'if ats-tsalats. Dan di dalam ayat ini, yakni tiga ayat yang telah berlalu, terdapat bantahan kepada tiga kelompok. Allati kullu ta'ifatin tata'allaqu bi wahidatin minha. Di mana setiap kelompok ini, kelompok-kelompok sesat ini, hanya beribadah kepada Allah berdasarkan salah satu dari tiga pilar ini. Kaman abada Allah ta'ala bil mahabbati wahdah. Seperti mereka yang beribadah kepada Allah hanya berdasarkan cinta belaka, tanpa disertai dengan mengharapkan rahmat Allah atau surga Allah, juga tanpa disertai dengan rasa takut kepada Allah atau rasa takut dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kelompok sufiyah, kelompok tasawuf, kelompok yang membagi agama itu menjadi syariat, tarekat, hakikat dan ma'rifat. Pembagian yang tidak ada dasarnya dalam Islam. Pembagian yang mereka buat-buat yang berasal dari syaitan. Tidak dari Al-Quran, tidak pula dari sunnah Rasulullah SAW. Mereka berpendapat, ibadah itu hanya berdasarkan kecintaan kepada Allah. Tidak perlu mengharapkan surga, dan tidak perlu takut dari neraka. Bahkan, karena kebodohan mereka, sampai mereka menganggap, kalau seorang beribadah disertai dengan pengharapan rahmat Allah dan disertai dengan rasa takut kepada Allah, kata mereka itu bukan keikhlasan. Keikhlasan itu semata-mata berdasarkan cinta, tanpa sedikit pun mengharapkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi istilah mereka, yang namanya ikhlas itu tanpa pamrih sedikit pun. Ini keikhlasan menurut persangkaan orang-orang awam dan orang-orang yang jahil dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Keikhlasan di dalam ibadah bukan keikhlasan seperti yang kita ketahui tanpa pamrih. Betul kalau yang dimaksud tanpa pamrih dari manusia. Tetapi keikhlasan di dalam Islam, di dalam ibadah, haruslah mengharapkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala berupa surga. Dan haruslah takut dari adab Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab inilah yang dilakukan para nabi dan rasul. Demikian pula para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Allah memuji mereka karena selalu beribadah kepada Allah dalam keadaan mengharap dan takut kepadanya. Seperti firman Allah, wa yad'unana raghaba wa rahaba. Para nabi dan rasul itu selalu beribadah kepada kami dalam keadaan harap dan takut. Dan juga firman Allah, wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Para nabi dan rasul dan orang-orang saleh beribadah kepada Allah dalam keadaan wa yarjuna rahmatahu. Mereka mengharap rahmat Allah, wa yakhafuna 'adzabah. Dan mereka takut dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Memang orang-orang sufi memiliki keyakinan kalau mereka itu bisa melebihi para nabi dan rasul, sehingga mereka yakini para wali itu juga melebihi para nabi dan rasul. Sehingga kalau nabi dan rasul beribadah kepada Allah dengan penuh pengharapan dan penuh rasa takut, ya, karena mereka sudah merasa lebih tinggi, maka mereka tidak perlu mengharap surga Allah, rahmat Allah, dan tidak perlu takut dari adab Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini kebodohan. Kebodohan dan kesombongan sekaligus. Dan tipuan syaitan kepada mereka. Tidak ada lagi yang melebihi para nabi dan rasul dari kalangan manusia. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para nabi dan rasul sebagai teladan kita. Maka siapa yang melebihi nabi dan rasul? Bahkan para wali yang sesungguhnya, yaitu para sahabat. Para sahabat ini para wali yang sesungguhnya. Mereka selalu mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ini kesesatan. Yang namanya sufiyah, tarekat tasawuf adalah sesuatu yang sesat, tidak ada petunjuknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa kadzalika man abada Allah bil raja'i wahdahu kal murji'ah. Demikian pula ayat ini, tiga ayat yang sebelumnya membantah mereka yang beribadah kepada Allah hanya berdasarkan harap belaka seperti kaum murji'ah. Ini adalah suatu kaum yang muncul di akhir masa sahabat dengan kebid'ahan mereka. Apa bid'ah mereka? Yakni irja'ul amal anil iman. Mengeluarkan keimanan, mengeluarkan amalan dari keimanan. Artinya, amalan-amalan itu tidak ada hubungannya dengan keimanan menurut mereka. Sehingga apabila seorang melakukan ketaatan, tidak berpengaruh pada imannya. Imannya tidak naik-naik. Demikian pula, seorang yang melakukan maksiat juga tidak ada pengaruh pada keimanannya. Karena iman bagi mereka cukup di dalam hati. Atau cukup sekedar dengan ucapan. Sampai-sampai mereka menyamakan imannya iblis dan imannya Abu Bakar. Atau bahkan imannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di penyimpangan murji'ah. Sehingga karena penyimpangan ini, mereka mengeluarkan amalan dari hakikat keimanan. Dari hakikat keimanan. Ini asal penyimpangan mereka. Amalan tidak termasuk di dalam keimanan. Lalu sampai pada akhirnya, mereka bergantung dengan rahmat Allah dengan beriman sepenuhnya bahwa Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman wa Ar-Rahim. Allah memiliki sifat rahmat yang luas dan selalu mencurahkan rahmatnya kepada hamba-hambanya. Dan beriman sepenuhnya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pemaaf dan pengampun. Afuwun Ghafur. Maha pemaaf dan maha pengampun. Dan mereka lupakan Allah Subhanahu wa taala memiliki adab yang pedih. Sehingga menurut mereka, siapa saja yang mau berbuat maksiat, yang mau berbuat dosa, tidak ada masalah baginya. Sebab kalau dia berbuat dosa, tidak ada pengaruhnya pada keimanan. Bersamaan dengan itu, Allah Subhanahu wa taala juga maha pemaaf dan maha pengampun. Juga maha penyayang. Tidak apa-apa berbuat dosa saja, toh nanti juga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada mereka Allah telah memperingatkan, "Wa nabbi 'ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna 'adabi huwal 'adzabul alim." Dan kabarkan kepada hamba-hambaku, sesungguhnya aku memang pengasih dan pengampun, atau pengampun dan pengasih. Tetapi kabarkan juga kepada mereka, wa anna azabi huwal azabul alim, bahwasanya azabku adalah azab yang sangat pedih. Ini bantahan kepada orang-orang murji'ah, yang mereka itu berkeyakinan kemaksiatan yang dilakukan seseorang tidak berpengaruh pada keimanannya. Imanannya tetap sempurna walaupun dia melakukan kemaksiatan dalam bentuk apapun. Sebab bagi mereka Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Ghafur Al-Afu, At-Tawwab Ar-Rahim dan seterusnya. Mereka imani nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala dan penyayangnya Allah Subhanahu wa taala serta pengampun dan pemaaf. tapi mereka melupakan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Maka surat Al-Fatihah membantah mereka. Ibadah itu harus disertai dengan kecintaan juga, sebagaimana disertai dengan pengharapan dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika man 'abada Allah bil khawfi wahdahu kal khawarij. Demikian pula tiga ayat di dalam surat Al-Fatihah ini membantah mereka yang beribadah kepada Allah hanya berdasarkan rasa takut kepadanya, seperti khawarij. Khawarij itu adalah suatu kaum yang awal munculnya sudah ada benihnya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu seorang yang bernama Zulkhuwaisirah yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil." Berbuat adillah wahai engkau Muhammad, karena sesungguhnya engkau belum adil. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Celaka engkau. Kalau aku tidak bisa berbuat adil, maka siapa lagi yang bisa berbuat adil?" Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam saja sudah dituduh tidak berbuat adil. Ini teladan orang-orang yang melakukan demonstrasi kepada pemerintah kaum muslimin yang pertama kali, yaitu kaum Khawarij. Lalu puncaknya pada masa Uthman bin Affan. Mereka berdatangan ke kota Madinah untuk berdemonstrasi kepada Uthman, minta Uthman turun dari kepemimpinan beliau. Lalu demonstrasi itu berakhir dengan pembunuhan mereka kepada Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu mereka semakin menjadi-jadi sampai pada masa sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mereka mulai membunuh kaum muslimin secara besar-besaran lalu diperangi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan akan keberadaan mereka terus sampai pada akhir zaman, sampai akhir dari generasi mereka itu bergabung dengan Dajjal, bergabung dengan pasukan Dajjal, sehingga sampai hari ini harus kita yakini keberadaan mereka itu ada. Nah, bagaimana sifat-sifat mereka? Al-Syekh rahimahullahu taala di sini menjelaskan, mereka itu adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah hanya berdasarkan rasa takut. Rasa takut dari azab Allah Subhanahu wa taala mendominasi diri-diri mereka sehingga mereka melupakan pengharapan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala dan mengharap ampunan dan surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada akhirnya mereka mengkafirkan para pelaku dosa. Yani para pelaku dosa besar dari kalangan kaum muslimin. Saking takutnya kepada Allah tanpa ada pengharapan kepadanya, sampai ketika mereka melihat siapapun dari kaum muslimin yang melakukan dosa-dosa besar, maka dia kafir. Maka dia kafir. Sehingga mereka mengingkari penafsiran sahabat terhadap ayat, "Waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan selain hukum Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Para sahabat itu merinci bahwasannya asalnya kekafiran orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu adalah kufur asghar. Selama mereka masih meyakini hukum Allah itu yang lebih baik, hukum Allah yang harusnya diterapkan, dan mereka mengetahui atau meyakini hukum selain Allah itu tidak layak untuk diterapkan. Tetapi kaum Khawarij mengingkari penafsiran para sahabat, ya, seperti yang sudah kita bahas dalam kitab Tauhid, demikian pula dalam Nawaqidul Islam, dan mereka menyamaratakan. Setiap orang yang terjatuh di dalam berhukum dengan hukum selain Allah, mereka kafirkan. Ya. Sebab landasan mereka, setiap pelaku maksiat, pelaku dosa-dosa besar itu kafir. Ya. karena saking takutnya dengan azab Allah tanpa ada mengharap rahmat Allah, maka mereka kafirkan para pelaku dosa besar. Iya. Maka jangan heran kalau mereka berani membunuh kaum muslimin. Iya. Bukan saja mereka lakukan di tempat-tempat maksiat, ya, seperti yang terjadi pada kejadian pengeboman di Bali. Memang tempat maksiat. Walaupun demikian, mungkin ada kaum muslimin di situ. Mereka tidak peduli, sebab menurut mereka kaum muslimin yang ada di situ sudah kafir. Dan jangan pula heran kalau pada akhirnya mereka menghancurkan tempat-tempat ibadah, ya, seperti yang terjadi di Cirebon baru-baru ini. Ya. Mereka membunuh kaum muslimin, sebab menurut mereka kaum muslimin yang melakukan dosa-dosa besar, meskipun mereka sholat dan puasa, mereka sudah kafir. Maka mereka berani membunuh. Kenapa mereka berani mengebom di masjid? Bukankah itu rumah Allah? Sebab mereka meyakini masjid-masjid yang ada bukan lagi tempat peribadahan kepada Allah. Sebab orang yang beribadah di situ sudah kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena melakukan dosa-dosa besar. Inilah sebenarnya hakikat dan akar penyimpangan mereka. Selama ini tidak diberantas, maka terorisme, pengeboman di negeri kita maupun di negeri-negeri kaum muslimin yang lainnya akan tetap ada. Iya. Akan tetap ada. Selama buku-buku yang menyimpang ini, yang mengajarkan mereka tentang jihad yang salah arah, jihad yang tidak sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tetap masih beredar. Ya. Seperti buku-bukunya Osama bin Laden, buku-bukunya Said Qutb, dan buku-buku orang-orang yang memiliki penyimpangan dalam akidah, itu masih dibiarkan beredar, itu akan semakin banyak pemuda-pemuda kaum muslimin yang terpengaruh dengan cara-cara ini, ya, di dalam membunuh kaum muslimin. Baik. Maka ayat ini membantah mereka. Betapapun manusia melakukan dosa-dosa, dan dia harus takut kepada Allah, harus takut dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Namun dia tetap harus mengharap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah Maha Pengampun, walaupun dia kafir, ya, hatta dia sudah terjatuh pada perbuatan syirik, kalau dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan ampuni. Sebab Allah telah berfirman, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Sampaikan kepada hamba-hambaku bahwasannya aku adalah pengampun dan maha penyayang, dan azabku adalah azab yang sangat pedih. Oleh karena itu wajib beribadah kepada Allah dengan disertai pengharapan dan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah telah memuji para nabi dan rasul yang melakukan ibadah dengan disertai kecintaan dan pengharapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga rasa takut kepadanya. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا. Para nabi dan rasul beribadah kepada kami dengan penuh kecintaan, dengan penuh pengharapan dan rasa takut. وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَوْفُونَ عَذَابَهُ. Mereka mengharap rahmat Allah dan takut dengan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Maka surat Al-Fatihah dari ayat yang pertama sampai yang ketiga membantah tiga kelompok sekaligus. Tiga kelompok yang menyimpang di dalam agama, yaitu kelompok Sufiyah yang beribadah hanya berdasarkan cinta kepada Allah, dan kelompok Murji'ah yang beribadah hanya berdasarkan pengharapan kepada Allah, dan kelompok Khawarij yang beribadah hanya berdasarkan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ayat-ayat ini menjelaskan bahwasannya Ahlu Sunnah wal Jamaah beribadah kepada Allah dengan disertai tiga pilarnya. Tidak boleh dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Yaitu beribadah dengan penuh cinta kepada Allah, mengharap sepenuhnya rahmatnya, dan takut dari azabnya.

dan juga tidak ada larangan di dalam syariat. Al-muhim, kalau terbukti berbahaya, maka tentunya syariat juga melarang. Kalau tidak, tidak ada masalah. Iya. Ustaz, bagaimana cara bersiwak yang benar? Apakah harus pakai kayu arak dari Iman Kedung Renjah? Ya, tidak harus pakai kayu arak atau kayu yang biasa digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun itu yang terbaik. Kalau tidak ada kayu tersebut, boleh dengan yang lainnya. Baik. Apakah syar'i bagi pembeli menanyakan kepada penjual harga per satu barang? Contoh barang ini dari sananya harganya berapa? Tidak perlu ditanyakan ya. Baik. Ini hal-hal yang mubah saja. Kalau penjualnya keberatan, maka tidak perlu ya, sampai ke situ. Baik. Bahkan bisa saja ini termasuk rahasia perusahaan. Tidak perlu ditanyakan. Ustaz, makmum dengan ahli bid'ah gimana hukumnya? Abu Jarir dicakung sari. Kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, kalau bid'ahnya itu sampai kepada kesyirikan seperti berdoa kepada penghuni kubur, maka tidak boleh bermakmum kepada ahlul bid'ah seperti ini. Tapi kalau bid'ahnya tidak sampai kepada kesyirikan, maka tidak apa-apa ya, bermakmum kepadanya. Ya, sebagaimana para sahabat dulu bermakmum kepada Al-Hajjaj. Al-Hajjaj bin Yusuf sudah terkenal dengan kefasikan, dosa-dosa besar. Ustaz, semoga Allah menjagamu. Gimana cara menasihati teman dekat yang membiarkan anak-anaknya bermain PS dan sejenisnya, yang di situ ada gambar bernyawa, ada musik, padahal teman saya ini sudah tahu ilmunya? Ya, dinasihati dengan ilmu, dinasihati dengan dalil-dalil, diperingatkan dengan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala, ya, dan diperingatkan dengan lemah lembut, ya, dan dengan hujah-hujah ilmiah, ya, sampaikan. Ya. Kalau sudah disampaikan dan dia mau terima, alhamdulillah. Kalau dia tidak mau terima, yang penting kita sudah menyampaikan. Kalau ada fatwa-fatwa ulama, ya, yang secara tertulis di copy, dikasih. Ya, itu lebih kuat insyaallah taala, lebih mengena bagi orang yang mengetahui kedudukan para ulama, ya, dan juga telah mengetahui wajibnya mengikuti manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Yang sudah mengetahui suatu ilmu, maka wajib baginya untuk mengamalkannya. Baik. Yang penting kita sudah berusaha sebaik mungkin, ya, berkomunikasi dengan baik di dalam menyampaikan, disampaikan dengan lemah lembut, disampaikan pada waktu yang tepat, dengan bahasa yang tepat, dan juga dengan hujah-hujah ilmiah, ya, dan dengan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala, dan dengan fatwa-fatwa para ulama. Maka kalau diterima, alhamdulillah, ya, dan kalau tidak, tinggal kita doakan saja, mudah-mudahan dia bisa mendapatkan hidayah. Baik. Apa hukumnya kalau ada orang yang pingin nikah tapi mensyaratkan perempuannya harus gadis dan berumur 20 tahun ke bawah? Ya. Apa itu tidak termasuk nikah karena hawa nafsu? Ini termasuk perkara yang mubah. Ya. Tidak ada masalah. Mau mensyaratkan wanita yang paling cantik, wanita yang paling kaya, yang paling muda, tidak ada masalah. Ya. Ini termasuk mubah. Kalaupun dikatakan itu hawa nafsu, maka ini justru penyaluran hawa nafsu yang baik dengan pernikahan, bukan dengan perselingkuhan atau dengan pacaran. Iya, ini tidak ada masalah. Walaupun dasarnya karena hawa nafsu, ini menyalurkan hawa nafsu di tempat yang benar, bukan dengan perzinahan. Waliyadillah. Baik. Ustaz, mohon penjelasan cara membagikan zakat tijarah. Sama saja dengan zakat yang lainnya. Dibagikan kepada 8 golongan, seperti yang sudah dimaklumi, yaitu fakir miskin, amil zakat, mu'allaf, kemudian budak, orang yang memiliki hutang, orang-orang yang berada di jalan Allah, termasuk para penuntut ilmu, dan juga musafir. Dibagikan kepada mereka. Apakah mau dibagikan kepada seluruhnya, atau mungkin milih satu saja dan dikasih Apakah dikasih seluruhnya atau dibagi-bagi kepada yang lain? Tidak ada masalah. Iya. Jadi zakat tijarah diambil. Adapun kalau yang ditanyakan bagaimana nisabnya, bagaimana atau kapan dia dikeluarkan, maka dia seperti emas dan perak. Diambil mana yang lebih rendah nisabnya? Ya, biasanya perak. Yakni kalau barang perdagangan itu sudah mencapai jumlah seperti nisab perak, yaitu 595 gram, maka wajib untuk dikeluarkan zakat. Dan barang itu sudah dimiliki minimal 1 tahun. Ya. Sudah mencapai 1 tahun. Dan penambahan-penambahan harta di pertengahan tahun itu juga dihitung sekaligus. Dihitung sekaligus. Ya. Misalkan seorang jual beli mobil. Ya. Pada tanggal 1 Ramadan atau tanggal 1 Syawal dia sudah memiliki mobil ini. Ya. Dan mobil ini sudah mencapai nisab. Harganya melebihi 595 gram perak. Atau sama dengan 595 gram perak. Iya. Hah? Ya, kalau dikalikan aja 595 gram kali berapa gram per gram harga perak? Dikalikan aja. Kalau harganya 10 ribu, berarti berapa? 5 juta? 950 ribu. Nah, kalau nilai mobilnya, misalnya dia jual beli mobil, atau motor lah. Motor. Dia jual beli motor. Dia memiliki motor yang nilainya 5 juta 950 ribu. Ya. Senilai dengan 595 gram perak. Ini nisab perak. Iya. Dia telah memiliki motor itu dari tanggal 1 Syawal. Terus dia memiliki motor senilai itu sampai 1 Syawal tahun berikutnya. Nah, kalau dia mendapatkan keuntungan atau mendapatkan tambahan barang-barang dagangan pada pertengahan tahun, ya misalkan pada bulan Rajab, bulan Sya'ban naik, barang nilai barang dagangannya itu naik karena keuntungan. Maka pada tanggal 1 Syawal berikutnya dihitung seluruhnya barang yang sudah dia miliki dari awal dan semua barang yang masuk, ya, dan semua barang yang masuk barang tambahan pada pertengahan tahun dihitung seluruhnya. Jadi bukan dihitung dari nisab yang baru, tidak. Kecuali kalau harta perdagangannya ini pernah berkurang, maka dihitung lagi kalau sudah sesuai nisab lagi. Misalkan 1 Syawal nilai barang dagangannya masih seperti nisab perak. Lalu pada bulan Rajab misalkan bangkrut, ya, rugi. Sampai-sampai dia tidak memiliki barang lagi. Ya. Kecuali lebih rendah dari nisab, maka sudah hilang kewajiban zakatnya. Nanti hartanya sudah mencapai nisab lagi, baru mulai perhitungan yang baru lagi. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ustaz, mau tanya yang dimaksud dengan ulil amri pada ayat ya ayuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, dari azab di pasawahan. Yang dimaksud dengan ulil amri adalah pemimpin kaum muslimin yang disepakati oleh kaum muslimin di satu tempat. Demikian pula dia memiliki kekuatan dan memiliki wilayah kekuasaan. Ini namanya ulil amri. Adapun pemimpin-pemimpin organisasi yang mereka itu membuat aturan-aturan layaknya ulil amri, ya, sampai-sampai mereka lebih taat kepada pemimpin-pemimpin organisasi mereka dibanding pemimpin negara kaum muslimin, ini tidak benar. Ini termasuk kebid'ahan. Ini termasuk hizbiyah, fanatisme golongan, bahkan sampai ada bai'at segala macam. Dan bai'at ini hanya khusus bagi pemerintah kaum muslimin. Jadi ini maksud dengan ulil amri adalah pemerintah kaum muslimin, ya. Bukan negara dalam negara seperti NII, ya. Mengaku negara Islam Indonesia tapi tidak punya wilayah, ya. Ini bukan ulil amri, bukan ulil amri yang benar. Ini kelompok bid'ah, kelompok hizbiyah. Baik, berkali ini saja yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq, walhamdulillahi rabbil alamin.